Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Program yang terus kita pikirkan bagaimana menumbuh kembangkan iman umat, kita buat secara khusus. Sekalipun sebetulnya kita punya banyak sekali stok-stok khotbah yang lainnya saudara yang kekasih. Tetapi kerinduan untuk melayani secara utuh menjadi gairah yang harus dipertanggungjawabkan, dan itulah yang sedang kita kerjakan. Karena itu terus doakan program ini saudara. Nah, sebelum kita lanjut membicarakan bagaimana iman yang tepat arah, kita akan lebih dulu berdoa, karena ini akan menjadi topik yang penting bagi kita. Bagaimana kemudian pemahaman iman menjadi salah dimengerti. Iman seakan-akan adalah sugesti, iman adalah seakan-akan sekedar keyakinan diri, seperti anak muda suka bilang percaya diri. Atau iman adalah power of mind yang dibentuk dalam pikiran, lalu bermain dengan kekuatan, mensuggest diri, dan itu menjadi mengerikan. Tetapi itu adalah tipikal dari apa yang disebut sebagai postmodernisme, new age. Jadi sebetulnya banyak sekali ya warna-warna khotbah yang sudah diwarnai dan dipengaruhi oleh new age yang cukup parah, saudara. Tetapi yang lebih parah lagi ketika pengaruh itu tidak disadari, bahkan dipahami sebagai sebuah kebenaran. Itu mengerikan. New age selalu mempunyai karakteristik, you are God. Anda adalah Tuhan. Maka Tuhan pun harus bisa bernegosiasi dengan saudara. Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa menuruti kemauan saudara, Tuhan bisa, saudara bisa menggerakkan Tuhan. Nah, itu semangat Taman Eden sebetulnya. Miris bukan? Atas nama iman kemudian orang mengatur Tuhan. Padahal di lain pihak katanya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha-Maha-Maha yang lainnya. Tetapi sikap kita terhadap dia justru menunjukkan Tuhan tidak maha. Nah, mari kita belajar dari sebuah kasus yang sangat menarik, saudara. Kesalahpahaman tentang Abraham dalam kasus Sodom Gomora seringkali diangkat menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kesalahpahaman juga tentang kasus Hizkia yang meminta usia panjang karena Tuhan sudah vonis dia mati, lalu diberi panjang, lalu dianggap hebat. Tetapi orang tidak pernah membaca Alkitab lengkap bagaimana panjang usia Hizkia, hanya catatan kegagalan yang ada. Saya akan berkata, lebih bagus Hizkia tidak usah minta umur panjang dan mati dengan segera, sehingga dia tidak menambah salah dalam panjang hidupnya. Sayang, orang cuma motong, membaca sepotong, lalu memberi kesimpulan. Alkitab harus dibaca komprehensif menyeluruh. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Tetapi lagi-lagi, kita memang tidak diskusi ini, tapi satu waktu kita akan diskusikan itu, saudaraku yang kekasih. Meneliti lebih dalam lagi. Sekarang kita akan memikirkan iman yang tepat arah. Dalam peristiwa 10 orang kusta, itu menjadi menarik, saudara. Namun sebelum lanjut, kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu memohon belas kasihanmu. Tolonglah kami di dalam pemahaman kami akan engkau ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi salah, tak berpusat pada diri tapi hanya kepadamu. Karena kami bukan apa-apa, engkau lah segala-galanya. Karena itu berkatilah kami dalam perenungan kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya lewat pemahaman iman yang tepat arah, kami bertumbuh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Injil Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lukas 17, 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu dia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia pergi kepada orang itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, menarik. Dalam perjalanan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, itu jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kelas atas yang sangat fanatik dengan keagamaannya. Khususnya para imam pasti tidak melakukan. Karena menyusuri perbatasan daerah Samaria, apalagi menginjak daerah itu, adalah kenajisan, saudara yang kekasih. Yesus menjadi rabi satu-satunya yang melakukan hal itu. Seturut dengan tujuannya untuk datang menyelamatkan tiap orang kepunyaannya. Nah, yang lebih menarik lagi dari fakta itu, dengan segera kita mudah menemukan bahwa perbatasan Samaria Galilea menjadi daerah netral di mana orang dibuang di sana, yaitu orang-orang kusta. Dan Samaria dan orang Yahudi biasanya tidak mau kumpul sama, tapi 10 orang ini kumpul sama-sama. Karena apa? Sama-sama kusta, sehingga sudah jadi sama-sama najis. Orang Galilea atau orang Yahudi merasa najis bergaul dengan orang Samaria. Ini memang ada kisah dalam perpecahan kerajaan di zaman Salomo. Sesudah Salomo pecah dua, utara selatan, Samaria dan Yerusalem, itu dua ibu kota pada waktu itu. Samaria selalu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Ya, Yehuda atau Yerusalem jatuh bangun, tetapi juga tidak luput dari kesalahan. Nah, di dalam periode kemudian muncullah kelas religiositas seperti itu. Samaria itu berdosa, Yahudi itu suci. Perilaku keagamaan yang muncul pada gereja sekarang, gereja kami penuh Roh Kudus, gereja lain tidak ada Roh Kudus, itu mental payah. Ya, kita ini selalu menjadi orang-orang yang sangat mengerikan, tanpa mau melihat Alkitab bisa mengklaim diri terlalu hebat. Nah, saya pikir ini perlu hati-hati sekali. Pohon dikenal dari buahnya, bukan ucapannya. Kalau betul kau penuh Roh Kudus, biarkan orang yang mengatakannya, supaya mereka melihat perbuatan hidupmu yang sesuai dengan firman itu. Kita kembali dulu. Maka mereka berkumpul di antara Samaria dan Galilea sebagai daerah perbatasan, tempat di mana orang-orang kusta dikumpulkan. Tidak peduli ternyata Samaria Yahudi kumpul jadi satu karena sama najisnya. Kusta adalah penyakit yang dianggap najis sebagai kutuk dosa. Itu sebab kalau kemudian seorang sembuh dari kusta, ya bukan dokter atau tabib yang berhak berkata dia sembuh. Sembuh itu ada sertifikat dari para imam. Imam yang mesti membuat sertifikat di waktu lampau. Sehingga imam punya peluang sekali bermain-main dengan uang, mengeluarkan sertifikat orang ini sudah najis atau tidak najis terhadap kustanya tadi. Sejak dulu agama dibisniskan sudah biasa, saudara yang kekasih. Iya, sehingga bisnis mewarnai perjalanan agama. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan jangan berpikir gereja bersih dari sana, juga dinodai hal yang sama. Nah, kita lanjut lagi. Maka kemudian dikatakan bagaimana ketika Yesus melewati desa itu. Ingat tadi rabi Yahudi tidak lazim, tapi Yesus melakukannya. Dan dia sudah melakukan itu beberapa kali, termasuk dalam perjalanan bertemu dengan perempuan Samaria. Memotong jalan memang sedikit lebih pendek, saudara, tetapi demi kenajisan orang Yahudi rela memutarnya. Lalu orang-orang yang 10 ini ada di sana, mereka melihat Yesus dan berteriak, "Yesus, guru, kasihanilah kami." Pertanyaan yang menarik, bagaimana mereka tahu itu Yesus? Tampaknya kisah tentang Yesus sudah beredar kemana-mana, bahkan sampai ke telinga orang kusta, entah lewat keluarga mereka atau lewat yang lainnya. Mereka sudah tahu itu, dan mereka mendengar bahwa Yesus adalah tabib yang luar biasa, bahwa Yesus adalah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Karena itu ketika melihat Yesus muncullah pengharapan mereka. Perhatikan kalimat ini, kalau orang sakit sudah dibuang, istilah kita sekarang sakit tidak ada obatnya, terkucil. Bukan saja sakit karena kusta menggerogoti tubuhnya, tetapi jiwanya yang hancur itu juga digerogoti jiwanya. Kenapa? Terpisah dari suami atau istri, dari anak-anak, dari keluarga, dari komunitasnya, jiwanya pun digerogoti. Itu kekejaman waktu lampau terhadap orang sakit, saudara. Ya, sehingga orang-orang seperti begini adalah orang yang sakit luar dalam. Luar memang fisik sakit, dalam kena karena keterpisahan dari keluarga tadi. Kenajisan yang ditempelkan kepada mereka. Dan mereka sekarang punya harapan besar, bukan? Itu harapan orang sakit. Lihat Yesus, harapannya sembuh. Karena itu kan tidak heran. Kalau kemudian kita membuat kebaktian, ada kesembuhan ilahi, pasti orang ngantri. Karena semua pengen sembuh. Tapi nanti kita akan lihat, semua orang yang pengen sembuh, bukan karena pengen kenal Yesus. Maka terjadilah lelucon yang tak lucu, saudaraku, dalam hidup kerohanian. Miris. Peristiwanya ternyata terulang terus dalam kehidupan kekinian kita. Menjadi sesuatu yang memalukan. Karena kita tidak pernah belajar mengerti iman yang tepat arah. Mereka berteriak, "Yesus, guru, kasihanilah kami." Sampai sejauh itu teriakan mereka betul. Karena memang seharusnya lah kepada Allah mereka berteriak. Kepada Yesus Tuhan itulah mereka berteriak. Ya, lalu dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Hebat. Yesus memerintah mereka pergi. Kesembuhan unik sekali ya. Ada orang diulek-ulek pakai air luda sama tanah, ya matanya buta, melek. Ada orang disuruh jalan langsung, ya jalan. Ada macam-macam. Ada yang dibilang dosamu sudah diampuni, pergilah dan sehat, dan seterusnya. Nah, dengan hal yang bermacam-macam, hebat sekali. Banyak pengkhotbah menyimpulkannya satu macam. Harus begini. Nah, ini ironisnya. Nah, orang ini lucu lagi. Pergi. Jadi mereka sembuh. Enggak. Tapi suruh pergi. Nah, waktu mereka jalan, di tengah jalan, baru mereka sembuh. Jadi bukan Yesus pegang mereka sembuh. No. Suruh jalan. Jadi ada satu waktu proses di mana mereka tidak terlihat dan mereka tidak melihat Yesus lagi, mereka malah sembuh di situ. Di perjalanan itu. Nah, cuma menjadi menarik, saudara. Orang-orang sakit ini ternyata begitu yakinnya dengan Yesus dan mereka berjalan. Kan belum sembuh. Mereka gak protes, guru kan ini belum sembuh, Yesus kan belum sembuh. No, no, no. Mereka jalan. Apa yang menarik? Mereka belum sembuh, mereka jalan. Pasti saudara akan berkata, mereka sangat beriman, bukan? Hebat gak imannya? Mereka iman itu sebab mereka sembuh. Saya kan bisa khotbah begitu, kan? Bayangkan saudara, mereka belum lihat, mereka sembuh, mereka jalan, di tengah jalan mereka tahir. Itulah percaya pada Tuhan. Wah, kan gitu. Yakinilah, walaupun kau belum lihat dengan matamu, kau akan mendapatkannya. Apalah susahnya berkhotbah seperti itu. Tapi saya hanya malah ngada-ngada, karena bukan itu ceritanya. Lain. Maka mereka pergi. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Siapa orang kusta? Hanya disuruh pergi, nanti tunjukkan pada imam-imam. Yang berharap kesembuhan tidak mau. Pasti mereka jalan. Itu manusiawi sekali. Normal sekali, wajar sekali. Tapi saya mau pelintir kemana-mana, bisa sekali. Maaf ya, saya punya potensi untuk membuat ini menjadi 10 jenis khotbah. Ya, untuk mengangkat keyakinan orang. Tetapi saya tidak mau menjadi pembohong. Saya akan menceritakan kebenaran. Saya akan taat pada konteks yang ada. Apa sebetulnya ceritanya? Maka 10 orang kusta pergi, wajar. Siapa yang gak pengen sembuh? Dengan harap-harap cemas mungkin mereka jalan. Waktu sembuh, kelihatanlah aslinya. Yang 9 langsung pergi. Hanya satu yang kembali pada Yesus. Saudara-saudara aku yang kekasih, 10 orang kusta itu sembuh. Karena memohon pada Yesus. 10 orang kusta itu sembuh di perjalanan. Yang 9 langsung lari. Harapan pertemuan dengan keluarga ada di benaknya. Dengan anak, istri, bertemu. Wow, menyenangkan luar biasa. Kembali ke komunitasnya dengan berbagai kegiatannya. Itu impian tiap orang yang sakit, bukan? Dan mereka segera mendapatkan karena mereka sudah tahir. Saya membayangkan kesembuhan yang sempurna. Sehingga ketika tahir itu istilahnya mereka melihat, wah, satu sekali tidak ada lagi berkas cacat kustanya. Yang 9 itu segera pergi. Tetapi ada satu dari mereka, ketika melihat dirinya tahir, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suara nyaring itu adalah dengan sepenuh suara, dengan suara teriakan yang dia punya. Rasa syukur yang mendalam itu gambarannya. Kesukaan yang hebat, dan itu dia lakukan. Dan dia kembali, saudara yang kekasih. 10 pecah 2, 9 1. 10-10-10-nya sembuh, tetapi 2 sikap. 9 dengan segera pergi. Untuk membayangkan kumpulan komunitasnya. Yang satu kembali kepada sumber kesembuhannya. Yesus Kristus Tuhan itu. Maka dikatakan tersungkurlah dia di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur. Iman yang tepat arah. Tahu yang paling penting dalam hidup. Bukan sekedar sembuhnya. Tapi bagaimana dia tersungkur memuliakan Tuhannya. Bagaimana dia tersungkur bersyukur. Untuk apa yang Yesus lakukan. Yang 9 sembuh. Sembuh. Balik. Tidak. Jadi jangan kau bilang, hanya karena sembuh, kau dikenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Omong kosong. 9 orang kusta sembuh, Tuhan marah pada mereka. Jangan kait-kaitkan kesembuhan dengan belas kasihan Tuhan. Dalam konteks relasi yang dekat. Bukan. Itu sebab Paulus dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Tapi ada duri dalam tubuhnya. Timotius anak Tuhan, cinta Tuhan, sakit mahnya tidak beres-beres sampai matinya. Trofimus di dalam Alkitab, melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa melanjutkan karena sakit penyakitnya. Baca Alkitab baik-baik, jangan manipulasi. Ini penting, saudara-saudara. Sehingga kita tidak punya harapan kosong yang salah. Lalu mau mengatur Tuhan seperti apa yang kita mau. Kau bukan Tuhan. Kalau betul Tuhan adalah Tuhanmu, tundukkan seluruh keinginanmu kepada Dia. Seperti Yesus ajarkan kita berdoa. Supaya bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang jadi. Kecuali memang saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Karena menurut saya banyak sekali orang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jangan ngomong ya, kehendakku yang bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu sebab saudara gak jadi, katanya gitu ya. Padahal itu yang doa Tuhan Yesus. Saya tidak tahu dia tahu gak itu Yesus yang doa apa enggak. Perhatikan. Iman yang tepat arah adalah iman yang mengarah kepada Kristus. Kesembuhan hanyalah sebuah jalan dan bukan tujuan pertama. Kesembuhan hanyalah sebuah alat dan bukan tujuan. Nah ini menjadi sangat penting. Karena itulah yang kembali ini bersujud kepada Tuhan. Ternyata dia orang Samaria yang oleh orang Yahudi dicap orang berdosa. Hanya orang asing ini yang kembali. Maka dengan segera kita melihat 9 lagi pasti bukan orang asing. Istilah orang asing mengacu kepada Yahudi, apa? Samaria. Maka yang lain bukan asing pasti mengacu kepada Yahudi. Itu sebab mereka rupanya kembali yang minta sertifikat dari iman. Itu yang paling penting. Saudara gak usah bilang begini ya. Pak mungkin saja kan mereka habis itu kembali. Kalau mereka habis itu kembali berarti Yesus sudah salah. Karena marah-marah. Loh, Yesus kan tegur. Pasti dia tahu orang itu sudah kembali. Jadi saudara tidak perlu menebak yang tidak ada. Baca datanya baik-baik. Kan gitu ya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Yesus berkata bukankah sebelum Tuhan itu masih sembuh. Di mana yang 9 orang lain? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Selain daripada orang asing ini. Itu hardikan saudara. Oleh karena itu iman yang tepat arah adalah iman yang mengarah kepada Kristus. Bukan kesembuhannya. Sementara kita selalu diajarkan imanlah supaya kau sembuh. Salah arah. Berimanlah kepada Kristus. Mau sembuh gak sembuh itu bonus dari dia. Apalah susahnya Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang mati saja dia bangkitkan. Apalah susahnya bagi Yesus untuk memperkaya orang miskin. Karena seluruh dunia punya dia. Tapi kalau itu bisnismu dan bukan Yesus Tuhanmu, bagi saya itu mengerikan. Bagaimana hidup kita, bisnis kita adalah bagaimana ya hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana ya hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Biarkan dia menolongmu. Kalau dia mau kau mainkan judul, dia akan bikin kau kaya urusan kecil itu. Yang penting bagianmu, kerja baik-baik, kerja cerdas, kerja rajin, kerja jujur. Belajar, pintar. Sesuai kapasitas yang Tuhan berikan padamu. Kalau 5 talenta ya jadi 10. Kalau 2 ya jadi 4. Jangan 1 jadi 1 Tuhan marah. Sederhana ya saudara. Ayo pikiran kita dibersihkan lagi. Jangan menodai dirimu dengan semangatmu dan gairahmu. Taklukkan dirimu. Itu sebab Yesus berkata. Kalau kau mau ikut aku. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Rubuhkan struktur pikirmu. Rubuhkan egomu. Biar Kristus salib itu yang ada di hidupmu. Orang asing itu. Orang Samaria. Bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus dan kembali memuliakan Allah. Padahal dia dicap orang berdosa. Itulah iman. Perhatikan. Itulah iman. Iman bukan karena kau ke gereja teriak-teriak aku percaya Tuhan. Hah, kalau soal itu. Setan pun percaya Tuhan. Alkitab mencatatnya. Dan setan gemetar terhadap Tuhan. Jangankan kau, setan tahu. Setan gemetar. Saudara-saudaraku. Jadi jangan dulu membaca sepotong-sepotong begitu ya. Yang menjadi menarik dan menjadi penting dalam hidup ini adalah. Bagaimana di keimanan yang tepat arah. Mengenal kepada siapa aku harus tunduk. Dan mengenal siapa aku di hadapan dia. Orang Samaria menunjukkan dengan apa? Dikatakan dia adalah seorang Samaria. Dia tersungkur. Tersungkur menyembah Yesus. Hebat. Saya selalu suka teologi jatuh. Ya, selalu ada tren orang didoakan mental ke belakang. Begitu ya. Lalu ada orang pernah tanya saya, itu bagaimana pendapat Bapak? Saya bilang susah saya mengomentari sesuatu yang saya tidak mengerti. Tapi kalau jatuhnya yang kau tanya, sederhana sekali. Bacalah Alkitab. Orang Samaria itu tersungkur di depan Yesus. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dia tersungkur memuji Yesus. Pada waktu Petrus ditemui oleh Tuhan Yesus pertama kali. Ia merasa najis. Dia tersungkur di depan Yesus. Dan banyak orang tersungkur di depan Yesus. Yang mental ke belakang. Cuma di Taman Getsemani. Yaitu waktu mereka mau menangkap Yesus. Kitab Injil menceritakan Yesus berkata. Inilah aku. Dan mentallah mereka ke belakang. Nah, begitu saja ya. Nah, jadi kau pikirkan saja. Kalau yang mental itu apa? Kalau penuh Roh Kudus kau sujud. kepada dia. Tepat arah. Kalau mental, psuk, ya berarti berlawanan arah. Kan begitu saja toh. Simpel sekali itu sebenarnya. Jadi Alkitab itu kalau dibaca sederhana. Tapi memang kita manusia ini suka fenomena sih ya. Nah makanya kayak sembilan itu. Begitu sembuh sukanya setengah mati. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir dia sudah beriman. Jago luar biasa. Dia tunjukkan pada imam apa yang didapatnya. Keberimanan yang sejati. Bukan sembilan. Sembilan salah arah. Mereka senang dengan apa yang mereka dapat. Yang satu tepat arah. Mereka tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Nah itu orang Samaria. Orang Yahudi, orang beragama. Justru kacau balau. Saudara-saudara, inilah pergumulan kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita bertanding dalam hidup ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Saudara tahu apa yang menjadi puncak daripada peristiwa itu? Kita melihat ketika orang itu datang, Yesus berkata, berdirilah dari tersungkurnya, imanmu sudah menyelamatkanmu. Dengan segera kita bisa membuat kesimpulan yang sangat sederhana. Karena dia kembali memuliakan Kristus, imanmu sudah menyelamatkanmu. Yang sembilan tidak kembali dan Yesus menghardiknya. Kemana mereka? Artinya apa? Imannya tidak menyelamatkannya. Jadi kok dia bisa sembuh? Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Saudaraku, jangankan dalam nama Yesus. Setan pun bisa menyembuhkan kalau soal sembuh yang kau pikirkan. Terlalu banyak peristiwa di kolong langit ini. Terlalu banyak dukun yang sukses dan harus diakui. Memang jago kok. Kalau cuma bicara sembuh. Kalau cuma bicara miskin jadi kaya, banyak saksinya. Gunung Kawi pun membuktikan itu dan sudah banyak orang yang berhasil di sana. Dan masih banyak jampi-jampi lain, bacaan-bacaan lain yang bisa bikin kau kaya. Dan Yesus pernah ditawarkan kekayaan. Ayo sembah aku, kata setan, ku beli seluruh dunia ini. Stop! Hanya kepada Tuhan Allahmu kau harus menyembah. Tuhan tidak tertarik dengan apa? Yesus tidak tertarik dengan harta dunia ini dalam kehambaannya. Itu menarik sekali. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur karena Yesus mendemonstrasikan hidup yang seharusnya. Sembahlah setan, kau akan kaya. Kalau itu yang kau mau. Sangat memalukan sekali. Jangan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan hanya supaya kau kaya. Hah? Tuhan tidak akan mengobral itu. Tetapi memang Tuhan sumber berkat sejati. Dia bisa berikan kepada siapa yang dia mau. Tapi dia katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Tepat arah. Tepat arah kepada Kristus. Selebihnya urusan dia. Di gereja KKR sebut nama Yesus dan mungkin sembuh. Tapi kau bukan orang yang diselamatkan. Hati-hati. Apalagi kalau dengan sengaja. Kau mencari kepuasan dirimu, kelepasanmu dari persoalan, kesembuhanmu. Dengan sengaja kau mencari itu. Betapa mengerikannya. Bukan Yesus yang kau cari. Harusnya Yesus yang pertama kau cari. Harusnya hidupmu kau serahkan kepada Yesus. Harusnya kau menyerah kepada Kristus. Dan biarkan Yesus menggarap hari-harimu. Membentukmu menjadi orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang betul bukan? Coba pikirkan baik-baik, saudara. Itu sebab dia berkata, sangkal dirimu. Jadi bukan apa yang dirimu suka, yang mestinya kau datang kepada Tuhanmu. Sangkal dirimu artinya, lupakan dulu urusan sakit penyakitmu itu, urusan kayamu itu, lupakan dulu yang lain itu, persoalan-persoalanmu itu. Datang dulu kepada Kristus, bersyukur kau kepadanya. Biarkan dia hidup di dalam hidupmu. Itu Kristen. Itu penting untuk kita pelajari. Saya harus jujur, saya bukan pendeta yang miskin. Tapi saya juga bukan pendeta yang kaya. Dalam pengertian kaya raya. Ya. Tapi saya ingin berkata pada saudara. Saya tidak pernah mencari dan mengumpulkan apa yang saya perlukan dalam hidup kekayaan saya. Tuhan memberi dengan caranya. Ada syukur, tidak sudah. Itu sikapku. Satu yang kupercaya, kulayani dia. Sehingga kalau bicara income tetap saya. Terlalu kecil dan tidak cukup untuk operasional sehari-hari. Tapi saya melihat kasih karunia dia luar biasa. Karena itu kau harus berkata kepadamu. Iring dia dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk supaya kau kaya. Iring dia dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya kau sembuh. Buat apa kau kaya? Kau sembuh. Kau pergi ke sinagoge. Kau pergi ke gereja. Kau bersaksi kemana-mana. Tapi Tuhan musuh. Dia benci kepadamu. Hanya orang ini kaya. Loh, Pak, orang itu kan memuliakan Tuhan. Kau pikir memuliakan Tuhan dengan berdiri bersaksi. Saudara-saudara, Tuhan menolong saya, bla bla bla bla bla. Tapi perilaku hidupmu, itulah pengakuanmu. Ketersungkuran adalah hidup yang sungguh-sungguh. Bukan activity di mana kau bersaksi di TV atau dimanapun. Sampah pendeta Big Man Wright kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Percuma saya berkhotbah menggarap ya pelayanan kita media Antioquia itu ya. Lalu saya khotbah di dimensi iman Kristiani. Lalu kita bikin talk show. Buat apa kalau itu tidak hidup di dalam hidupku? Itu akan jadi keprihatinan kalau tidak ada di dalam keluargaku. Karena itu saudaraku yang kekasih. Ayo, janganlah kita membohongi diri kita. Janganlah kita kemudian terjebak dalam berbagai kesalahan yang mengerikan di kehidupan ini. Jangan kita hidup untuk memuaskan diri kita. Tapi belajar menyangkal diri kita. Supaya kehendaknya, kehendak Tuhan kita itu yang jadi. Maka saudara, ini yang harusnya saudara pikirkan. Tapi saya tahu, saya sadar sesadar-sadarnya. Apa yang saya katakan tidak populer. Banyak orang tidak akan suka. Karena orang lebih suka kan Yesus lalu sembuh, Yesus lalu kaya, Yesus lalu semua beres. Sehingga nama Yesus dibuat seperti mantra. Abrakadabim salabim. Diparalelkan. Padahal Alkitab mengajar, taklukkan dirimu padanya. Biar dia lakukan apa yang dia mau dalam hidupmu. Bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Iman yang tepat arah, mengarah kepada Allah, kepada Kristus Tuhan. Selebihnya, urusan dia. Itu bukan urusanmu. Mulailah berdoa. Tak lagi berorientasi pada apa yang kau inginkan. Tapi belajarlah berorientasi pada apa yang Allah inginkan. Mulailah berdoa. Tak sekedar meminta kesembuhan. Tapi membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di kehidupan. Tuhan, aku sakit. Kalau boleh sembuh, itu rinduku. Tapi, kalau kau mau yang lain, kuatkan aku melakoninya. Emang kalau kau sakit dan tidak sembuh, lalu mati, kenapa rupanya? Hah? Kenapa rupanya? Hanya orang bodoh yang terus-menerus minta umur panjang dan tidak mau mati. Hidup di dunia ini sudah susah. Kenapa ditambah susah? Kalau Tuhan mau panggil kau, bagus sekali. Tetapi jangan juga bodoh dengan bunuh diri. Nah, itu celaka. Ya kan? Jadi tenang saja. Kalau yang lagi sakit mungkin di rumah, sudah doa sana sini tidak sembuh, bersihkan pikiranmu, mungkin kau sudah mulai kecewa. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Saya akan berkata, kau salah dengar khotbah. Bersihkan otakmu. Mulai sekarang ngerti, Tuhan mau sesuatu yang lain. Katakan, Tuhan, apa yang kau mau dari aku? Ajari aku untuk mengerti. Ajari aku kuat melewati hari-hariku. Kiranya Tuhan menolongmu, menemukan iman yang tepat arah itu. Hati-hati, jangan sampai saudara salah arah. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu untuk jujur terhadap diri sendiri. Demi Tuhan yang hidup, biarlah Tuhan memampukan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk tiap hari-hari yang boleh kami jalani. Ajari kami di dalam tiap langkah kami untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu mampukan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk punya iman yang tepat arah, tak menjadi salah, sehingga mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara, dimensi iman Kristiani, doakan terus, dukung terus. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kebersamaan kita untuk melayani dia secara tepat arah, tepat kelola, dan tentu harus tepat semuanya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan meneguhkan imanmu. Shalom. Sampai kita ketemu.